Kamu Adit, yuk kita dengarkan sambar cerita Makin Asi. Selamat berjumpa dengan Sanggar Kualita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sambar cerita Makin Asi. Adik-adik yang manis, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Oh iya, kalian tahu awan, hujan, petir, dan angin, bukan? Nah, dalam kisah ini akan diceritakan tentang terjadinya awan, hujan, petir, dan angin. Kisah ini berjudul Jelita si Putri Awan. Putri Jelita dari kerajaan Asoka, berparas cantik dan baik hatinya. Namun saya Tuan Putri, mengapa sejak tadi hanya duduk bermenung saja? Kalau Tuan Putri terus begini, nanti Tuan Putri bisa jatuh sakit. Inang, aku merasa hari-hari ku lalui dengan kesepian dan kejenuhan. Maksud Tuan Putri? Ya, Aku merasa hidupku tidak berarti, Inang. Kau tahu, aku pernah minta izin pada ayah agar diperbolehkan pergi keluar istana. Namun, ayah dan ibu tetap melarangku. Rasanya, aku ingin menjadi rakyat biasa saja, Inang. Sudahlah, Tuan Putri. Jangan bersedih lagi. Marilah kita lupakan semua ini dengan berjalan-jalan di taman istana. Melihat bunga-bunga indah yang semerbak baunya. Iya, baiklah, Inang. Inang, lihatlah. Ada apa, Tuan Putri? Sedang apa Patih Lodra dan Patih Mandra? Pembicaraan mereka kelihatannya serius, Inang. Mari, kita dekati mereka. Mari, Tuan Putri. Mandra, tahukah kau, aku pernah mengunjungi negeri seberang. Di sana terdapat sebuah gunung yang puncaknya tinggi sekali, sehingga selalu diselimuti salju. Dan bila kita melihat ke bawah dari ketinggian puncak gunung itu, terlihatlah panorama yang sangat menakjubkan. Jangan berbangga dulu, Lodra. Pernahkah kau berlayar di laut lepas? Di sana dapat kau lihat elang-elang laut terbang kian kemari dan menukik menyambar ikan-ikan di laut dengan suaranya yang riuh rendah. Patih, benarkah ada tempat yang lebih indah daripada istana Asoka ini? Hei, lancang sekali kalian berbicara. Loh, kami tidak tahu Tuan Putri ada di sini. Sudahlah, Tuan Putri. Maksud mereka, seindah-indahnya pemandangan di tempat lain, masih lebih indah istana ini. Aku tahu, Inang. Kau cuma mau menghiburku. Mari, kita berjalan-jalan, Inang. Ini semua gara-gara tuanku Permaisuri. Dia selalu ingin berkuasa sehingga mempengaruhi Baginda Raja. Hus, hati-hati kalau bicara. Dipecat baru tahu rasa. Sudahlah, kita lanjutkan saja pekerjaan kita yang tertunda tadi. Ayolah. Putri tercantik yang pernah kau lihat? Kalau menurut aku, hanya kecantikan putri jelitalah yang begitu sempurna. Shh, hati-hati, Kak. Permaisuri datang. Sedang apa kalian, Emban? Oh, tuanku, Permaisuri. Oh, rupanya kalian cukup rajin bekerja. Oh iya, aku ingin bertanya pada kalian. Siapakah putri tercantik di dunia? Sebelumnya, maaf Tuanku Permaisuri, jika hamba salah menjawab. Silahkan, jawablah yang jujur. Hamba sudah tua, sudah pernah bekerja di kerajaan-kerajaan lain sebelum hamba bekerja di sini. Tapi setahu hamba, putri jelitalah wanita tercantik di dunia ini. Apa katamu, Emban? Oh, tuanku. Putri celaka itu tak boleh pergi keluar istana. Tak boleh seorang pun di luar istana yang tahu akan kecantikannya. Dengan demikian, Mereka akan menganggap akulah yang tercantik di dunia. Oh, indahnya suasana pagi ini. Iya. Oh. Apalagi kini Tuan Putri tidak bersedih lagi. Bunga-bunga pun turut bergembira. Ah, ada-ada saja kau, Inang. Tentunya kau tahu, aku tidak ingin merusak keindahan pagi ini. Namun, aku masih mengharapkan ayah mengabulkan permintaanku, Inang. Tentunya, lebih indah menikmati pagi ini di alam bebas. Dan, hei, kau dengar suara burung itu? Merdu sekali, Inang. Oh iya, merdunya. Oh, aneh. Tanpa ku perintah, kau terbang ke pangkuanku. Sepertinya kau tahu dan mengerti kata hatiku. Tuan Putri, ini pasti burung ajaib. Oh, iya, benar, Inang. Inang? Iya, Tuan Putri. Tinggalkanlah aku di sini bersama burung murai ini, ya? Baiklah, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Murai, suaramu merdu sekali. Maukah kau menjadi sahabatku? Dan maukah kau menolongku? Ajaib. Oh, kau betul-betul burung ajaib, Murai. Selain suaramu merdu, kau juga pandai berbicara. Tuan Putri. Ya. Anda amat baik terhadap siapa saja. Kelak, Tuan Putri pasti akan hidup bahagia. Oh, bagaimana aku akan hidup bahagia jika selamanya harus terkurung di istana ini? Jadi, apa yang harus kulakukan, Murai? Cobalah meminta izin sekali lagi pada Baginda Raja. Siapa tahu kali ini beliau mengizinkan. Patih Mandra, aku sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan Tuan Putri. Maukah kau menolong beliau? Tapi pertolongan apa yang dapat kuberikan? Sejak dulu pun aku ingin menolong Tuan Putri. Tapi bagaimana caranya? Pergilah ke kerajaan Aswanaya dan beritahukan keadaan Tuan Putri kepada Pangeran Winio. Semoga saja beliau dapat membujuk Baginda Raja. Ya, memang beliaulah satu-satunya harapan kita. Sebab beliau adalah tunangan Tuan Putri. Dan Baginda Raja pun sangat mempercayai pangeran yang bijaksana itu. Nah, rupanya kau sependapat denganku. Pergilah segera. Tapi ingat, jangan sampai Tuanku Permaisuri mengetahuinya. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu, Inang. Ya, hati-hati, Patih Mandra. Ayah, Hamba sudah tidak sabar lagi menunggu. Hamba ingin segera melihat keindahan dunia luar, ya. Bersabarlah, nak. Nanti pun kau pasti kuizinkan pergi. Ingat, Jelita. Kau adalah seorang putri yang harus menjaga tata krama. Oh. Jangan sembarangan keluar ke sana kemari. Oh, bukan begitu, Ibunda. Hamba... Jelita, oh. Kau masih juga membantah. Baiklah, kalau kau tetap ingin keluar istana. Aku akan mengurungmu di menara istana. Ini semua untuk mencegahmu menjadi anak durhaka. Semoga kelak kau menyesali perbuatanmu. Hehe, apa maksudmu memperlakukan anak kita seperti itu? Kau tahu, ia akan merasa amat tersiksa. Biar dia rasakan akibatnya. Kita sudah berjanji akan mengabulkan permintaannya. Tapi dia tidak sabar menunggu. Baginda tahu, aku amat menyayanginya. Tentu aku akan melakukan apa yang terbaik baginya. Pengawal. Ya. Cepat bawa Tuan Putri ke menara. Baik, Paduka Permaisuri. Mari, Tuan Putri. Ayah. Ibu. Mengapa kalian tega melakukan semua ini padaku? Biarlah. Mungkin sudah nasibku harus tetap tinggal di dalam istana tanpa dapat melihat dunia luar. Ayah, ibu, hamba akan pergi ke sebuah tempat yang lebih layak disebut penjara. Baginda, Pangeran Vinio mohon diizinkan menghadap. Suruh ia menghadapku di sini, Patih. Aneh. Mengapa Pangeran Vinio datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu? Aku harus mengalami nasib seperti ini. Tidak dapatkah aku hidup bebas melihat wajah dunia? Aku ingin sekali terbang mengembara ke seluruh negeri tanpa seorang pun yang dapat menghalangi. Jangan bersedih, anakku. Aku dapat mengabulkan doamu. Tangisanmu membuat iba hatiku. Oh, siapakah kau? Mengapa tidak menampakkan dirimu? Aku adalah Bunda Mentari. Kau cukup hanya mendengar suaraku. Sebab cahayaku sangat menyilaukan mata. Oh, kau dapat menolongku? Benarkah itu? Benar. Tapi aku takut kau akan menyesal nanti. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesal. Jangan, Tuan Putri. Anda tidak boleh melakukannya. Oh, kau murai. Aku bisa menjaga diri. Sebaiknya Tuan Putri mendengar perkataan burung murai. Wujudmu akan kuubah. Dan setelah berubah, kau tidak akan kembali lagi menjadi manusia. Pikirkanlah baik-baik. Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, aku siap menerimanya. Begitulah, Baginda. Sebaiknya Anda mengerti. Hah, kau hanyalah orang luar. Tak pantas mencampuri urusan keluarga istana Asoka ini. Tapi, Ratu. Jangan berpura-pura, Ratu. Kau ingin menguasai istana Asoka. Dan iri akan kecantikan Putri Jelita. Hei. Burung bisa berbicara. Burung ajaib. Ah, Apa yang kau katakan tadi? Baginda, permaisuri sebenarnya penipu. Bohong. Jangan percaya pada burung celaka ini, Baginda. Diam kau. Burung ajaib, lanjutkanlah dan ceritakanlah siapa engkau sebenarnya. Mengapa kau tahu segalanya yang terjadi? Baginda, hamba adalah seorang peri yang berubah bentuk menjadi seekor burung murai karena melakukan suatu kesalahan. Wujud hamba akan kembali seperti sedia kala bila telah berbuat kebajikan. Percayalah, Baginda, burung itu penipu. Diam kau. Sungguh jahat hatimu, permaisuri. Hanya karena kecantikanmu tidak ingin tersaingi, kau tega membuat putriku menderita. Mengapa kau melakukan hal itu kepada kemanakanmu yang kini telah menjadi anakmu? Aku... Kau kuper istri, karena kupikir kau adik kandung ibunda jelita yang dapat menggantikan kedudukannya merawat jelita yang masih kecil. Ternyata kau palsu, bahkan pembunuh permaisuriku. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Masukkan hamba ke penjara. Ayo, jangan, ayo. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan, ayo, lepaskan. Ayo. Baginda, bagaimana dengan Tuan Putri? Benar. Di mana Putri Jelita? Semua ini gara-gara permaisuri jahat itu. Aku harus segera menemui putriku. Tentu ia sangat menderita. Patih, mari kita temui putriku. Daulat Paduka. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Aku tidak bisa menghalanginya lagi. Bersiap-siaplah. Aku siap, Bunda. Adik-adik, tahukah kalian? Tiba-tiba saja, tubuh Putri Jelita melambung ke angkasa melewati jendela menara. Raja yang telah masuk ke menara menjadi tercengang. Begitu pula Pangeran, Inang, Pati Mandra serta Pati Lodra. Putri! Putri! Putri Jelita! Oh, anakku, kembalilah. Jangan tinggalkan ayah. Putri! Putri Jelita! Maafkan anakku, ayah. Hamba akan pergi menemui Bunda Mentari untuk memulai perjalanan jauh. Jangan, anakku. Kini kau boleh pergi kemanapun kau suka. Asal jangan kau tinggalkan ayahmu, nak. Permaisuri ternyata bukan adik ibumu. Dan ayah telah menghukumnya. Kembalilah, nak. Benar, Tuan Putri. Jangan tinggalkan ayahmu. Jangan tinggalkan kami, Tuan Putri. Kasihan Baginda. Yah, kembalilah anakku. Bunda, kembalikanlah aku pada ayahku. Kasihan, beliau kini tidak ada yang menjaganya. Sudah kukatakan tidak bisa. Bukankah tadi kau sendiri yang memaksanya? Nah, tidak lama lagi tubuhmu akan berubah menjadi awan. Hah? Benarkah itu? Dan aku tidak dapat kembali lagi ke wujud semula? Oh, tidak, tidak. Oh, jangan, Bunda. Jangan. Kembalikanlah aku ke istana. Tidak, anakku. Kau harus tega meninggalkan ayahmu. Kau akan pergi bersamaku. Tapi Bunda, aku tidak mau lagi. Tubuhku mulai berubah. Tidak. Seketika itu juga, tubuh Putri Jelita mengabur dan membentuk asap yang membubung ke angkasa dan berubah menjadi awan. Ketika Putri Jelita terbang memeluk Bunda Mentari sambil berteriak, cuaca berubah menjadi mendung karena mentari tertutup awan. Dan teriakan Putri Jelita berubah menjadi suara petir yang menggelegar. Akhirnya, saat Putri Jelita menangis, tangisannya berubah menjadi hujan yang turun dengan derasnya. Sudahlah, Pak Kita. Setiap saat Pak Kita bisa melihat Tuan Putri di angkasa. Kita doakan saja, semoga ia bahagia. Tapi Murai, kasihan. Ia harus mengembara seorang diri, tanpa ada yang menemani Murai. Dapatkah kau menolongnya? Bukan aku yang dapat menolongnya, tapi kau, Pangeran. Hah? Aku? Oh, bagaimana aku harus menolongnya? Maukah Pangeran menolong Tuan Putri? Apapun yang terjadi? Apapun yang terjadi, aku mau menolongnya. Kasihan, ia sudah cukup menderita. Aku sudah siap, Murai. Baiklah. Adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi? Pangeran Winyo perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi angin. Kini tampaklah Pangeran Winyo terbang menghampiri Putri Jelita, mengajaknya mengembara ke seluruh negeri. Maka seketika itu juga, cuaca menjadi cerah, awan berarak-arak di langit biru, diiringi hangatnya sinar mentari. Pangeran, kini cita-citaku telah tercapai. Marilah, kita memulai perjalanan yang panjang ini. Iya, Putri Jelita. Oh, lihatlah, ayah kini tersenyum padaku. Mereka tampak gembira. Iya, iya Putri Jelita. Dan, hei, burung murai ajaib itu menghilang. Iya, ia telah berubah menjadi peri kembali karena telah melakukan kebajikan. Lihatlah Pangeran. Pemandangan di bawah sana indah sekali. Aku bahagia, sangat bahagia. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita.